Allahumma bika asbahna wa bika amsyaina wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nasyur. Amin. Artinya, ya Allah, karena Engkau kami mengalami waktu pagi dan waktu petang. Karena Engkau kami hidup dan mati, dan kepada-Mu juga kami akan kembali.